Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب مسجد مفتاح الجنة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan nikmat, anugerah, kemudahan, kesehatan dan kemampuan, sehingga dengan semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah dan bisa meluangkan sejenak waktu menunggu datangnya waktu salat isya sembari bermajlis di majlis min majalisil ilm. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku kaum mukminin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah anugerah yang sangat agung, anugerah yang luar biasa mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia manapun. Itulah anugerah keimanan, yang dengan keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan dan keselamatan bagi setiap insan yang beriman sepanjang hidupnya di dunia, menjelang kematiannya, bahkan di alam barzakh, dan juga kelak ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah. Semua kemudahan dan keselamatan pada tahapan-tahapan kehidupan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang menjaga keimanan mereka. Nikmat iman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sebuah permisalan yang patut untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Tersebut dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara? Tidakkah engkau memperhatikan? Kaifa daraballahu matalan?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Kalimatan thayyibatan, untuk kalimat thayyibah, diterangkan oleh Al-Imam Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki, salah seorang ulama tabi'in yang dikenal dengan ilmu tafsir beliau, menerangkan kalimat thayyibah hiyal iman. Kalimat thayyibah dalam ayat ini maksudnya adalah keimanan. Sehingga maknanya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan untuk nikmat iman? Kasyajaratin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang kokoh, pohon yang sehat. Asluha tsabitun, akarnya menancap kuat di dalam tanah. Wa far'uha fis sama, kemudian batangnya, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, pohon tersebut senantiasa menghasilkan buah sepanjang waktu. Bi'izni rabbiha, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada umat manusia agar mereka mau mengambil pelajaran. Setiap perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an memiliki pelajaran yang sangat berharga yang bisa diambil oleh setiap mukmin kalau mau mempelajarinya. Termasuk di antaranya perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan nikmat iman. Iman Allah umpamakan seperti sebuah pohon. Iman yang baik seperti pohon yang sehat. Karena yang namanya pohon, seperti yang kita saksikan bersama, keadaannya ya kurang lebih kayak makhluk hidup yang lain. Ada pohon yang sehat, terawat, karena memang diperhatikan oleh pemiliknya. Ada pohon yang tidak terawat, dibiarkan kering, yang berujung kepada layu, mati. Begitu pula keimanan, Allah umpamakan seperti sebuah pohon. Kalau imannya tadi adalah iman yang baik, maka perumpamaannya seperti pohon yang sehat, yang akarnya menancap kuat di dalam tanah, kemudian batangnya, dedaunannya, cabang-cabang dari pohon tadi tinggi menjulang, memberikan kemanfaatan kepada makhluk hidup yang ada di sekitar pohon tadi dengan buah yang bisa dinikmati sepanjang waktu. Ada yang menyebutkan pohon ini adalah pohon kurma. Ada yang menyebutkan pohon yang dimaksud adalah pohon pisang. Karena pohon pisang ini tidak mengenal musim untuk berbuah. Musim hujan ada pisang, musim panas juga ada pisang. Ya, kalau durian ada musimnya. Rambutan juga ada musimnya. Begitu pula buah-buahan yang lain. Al-muhim, apapun yang disebutkan oleh para ulama, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba yang terpilih diumpamakan seperti pohon. Yang dimaksud dalam perumpamaan di sini, khanibidina azani Allah wa iyakum, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, fa fi hadhihi al-ayah isyaratun, dalam ayat yang telah kita baca, surat Ibrahim ayat 24 sampai ayat yang ke-25, terdapat sebuah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala ila hifdzil iman, perintah untuk menjaga keimanan. Ya, perintah untuk menjaga keimanan. Sebagaimana pohon yang diambil manfaatnya, yang diharapkan manfaatnya, baik manfaat karena rindang pohonnya bisa dijadikan tempat berteduh, atau diambil manfaat dari buahnya, itu akan selalu diperhatikan oleh pemiliknya. Lantaran dia tahu manfaat dari pohon tersebut. Ya, ada gerakan penghijauan. Tentunya untuk mensukseskan gerakan penghijauan tadi, ada yang namanya upaya pemeliharaan taman kota, kan begitu. Enggak kemudian dibuat seindah mungkin, setelah itu dibiarkan. Taman yang tadinya indah, khanifidina azani Allah wa iyakum, penuh dengan pepohonan yang rindang, ditata sedemikian rupa sehingga sedap dipandang, enak untuk dijadikan tempat healing misalnya, kalau tidak dirawat, lama-kelamaan akan semrawut. Lama-kelamaan banyak muncul rumput-rumput dan semak belukar yang tidak diinginkan. Lama-kelamaan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pohon-pohon yang tidak lagi dirawat akan layu dan mati. Sementara pohon yang memang diharapkan kemanfaatannya untuk diperjualbelikan, atau diambil manfaatnya dari buah-buahannya, atau daunnya, atau apapun itu dari kemanfaatan yang diambil dari pohon tersebut oleh pemiliknya, akan betul-betul dirawat sebaik mungkin. Yang punya usaha jual beli buah misalnya, buah pisang, dia punya pohonnya, punya ladangnya, sanibidina azani Allah wa iyakum. Secara logika dan kebiasaan manusia, yang punya pohon dan ladang pisang untuk jual beli daun pisang atau buah pisang, secara otomatis tanpa disuruh dia akan menjaga dan merawat ladang miliknya. Dan dia tidak akan membiarkan munculnya hama-hama pengganggu yang bisa merusak hasil panen dari buah pisang yang dia miliki. Kalau ada upaya-upaya dari pihak luar untuk merusak ladang yang dia miliki, dia akan mengambil tindakan tegas. Saya kata walala, ini yang kita jumpai pada pemilik pohon yang dia tahu manfaat dari pohon tersebut. Buahnya untuk dijual, daunnya untuk dijual, rindang dari buah dari pohon tadi bisa diambil kemanfaatan sebagai tempat berteduh. Karena dia tahu manfaat dari pohon tersebut. Begitu pula seorang hamba yang memiliki keimanan. Allah perintahkan untuk bersikap seperti pemilik ladang, pemilik pohon yang diambil manfaatnya, dijaga sedemikian rupa, kalau bisa disempurnakan keimanan tadi, istiqomah di atas keimanan tersebut sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Kemudian maksud dari ayat di atas, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, di dalam ayat ini pula kata Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, annal iman yambutu fil qalbi, nikmat iman tumbuhnya dalam hati. Ya, nikmat iman itu tumbuhnya dalam hati. Sebagaimana pohon, tanaman, bunga dan sejenisnya itu hukum asalnya dia tumbuh dengan ditanam, ditancapkan di mana? Tanah. Hukum asalnya kan begitu ya. Mau nanam pisang, kita tanam di mana? Dalam tanah yang subur. Kan enggak mungkin nanam pisang dalam beton. Ya toh? Enggak tumbuh. Atau nanam pisang dalam genangan air, enggak ada tanahnya sama sekali. Ya enggak tumbuh. Tumbuhan apapun itu, dari yang kecil sampai yang sedang, bahkan yang besar sekalipun, itu tumbuhnya di mana? Di tanah, permukaan bumi. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana iman tumbuhnya juga di dalam hati seorang hamba. Dalam dalil yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan yang lain terkait dengan hati tempat tumbuhnya keimanan, diklasifikasikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam menjadi tiga jenis hati. Sama seperti tiga jenis tanah yang ada di seluruh permukaan bumi. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Hadis yang cukup panjang, khanifidina azani Allah wa iyyakum, namun kita ringkas insyaallah taala. Gimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Matsalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamatsali ghaythin asabat ardhon." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa seperti hujan yang mengenai permukaan bumi. Jadi ilmu yang beliau sampaikan, petunjuk yang beliau arahkan seperti hujan yang mengenai permukaan bumi. Ilmu yang disampaikan didengarkan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan akan masuk ke dalam hati mereka. Hati yang menerima ilmu tadi terbagi menjadi tiga golongan. Nabi melanjutkan dalam hadis tersebut, fakanat minha ardun tayyibun. Di antara permukaan bumi yang ada permukaan yang subur, tanah yang subur. Qabilatil ma wa ambatil kala'a wal ushbal kathir. Tanah yang subur mampu menyerap air dengan sempurna. Ya, mampu menyerap air dengan sempurna dan mudah menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman dan rumput yang bermanfaat. Kalau tanahnya subur seperti tanah yang dijadikan untuk sawah, ladang dan semisalnya, itu tinggal ditancapkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau disemai benih-benih, atau bahkan mungkin tanpa kita sengaja kita lemparkan entah itu biji semangka atau biji pepaya, biji timun, terong dan semisalnya di belakang rumah, tahu-tahu tumbuh. Itu permukaan tanah yang subur, mudah untuk dijadikan sebagai media cocok tanam. Baik itu suburnya memang sifat asal tanah tadi memang subur dan mudah dijadikan sebagai media bercocok tanam, atau dirawat terlebih dahulu. Yang penting ada permukaan tanah yang subur. Ya, qabilatil ma, menyerap air dengan sempurna, wa ambatatil kala wal ushbal kathir, mudah menumbuhkan tanaman dengan berbagai macam jenisnya. Wa kanat minha ajadib. Ada pula permukaan tanah yang sifatnya ajadib. Amsakatil ma, permukaan tanah yang tidak bisa menyerap air, tapi menahan air. Ya, kalau yang awal tadi, ketika hujan turun, airnya diserap dengan sempurna, menjadi tanah yang gembur, subur, ketika dijadikan lahan untuk bercocok tanam, mudah untuk menumbuhkan tanaman-tanaman yang sehat, karena memang subur. Bahkan terkadang tanpa disengaja tumbuh dengan sendirinya. Ada permukaan tanah yang tidak bisa menyerap air, air nggak bisa masuk, tapi dia mampu menahan air, menampung air. Amsakatil ma, dia menampung air di atas permukaan tanah tersebut. Ya, nggak nyerap masuk ke dalam tanah, tapi menampung air. Seperti kayak waduk misalnya, tambak, kan menyerap air, menampung air, atau sungai dan semisalnya, danau, baik danau alami atau buatan, itu kan menampung air, masih ada manfaatnya. Ya, masih ada manfaatnya. Yang dengan air yang tertampung di atas permukaan tanah tersebut, makhluk hidup yang ada di sekitar genangan air tadi bisa mengambil airnya untuk minum atau mengaliri sawah dan ladangnya dengan air tersebut. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada pula permukaan tanah yang sifatnya ki'an, tandus. Ya, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tak mampu menyerap air, tidak bisa menampung air, juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kenapa? Tandus sifat tanahnya. Khanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Kemudian Nabi menutup hadisnya dengan sabda beliau, fadzalika matsalu man faquha fi dinillah. Itu perumpamaan orang-orang yang mampu memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dua jenis tanah yang pertama itu perumpamaan orang yang faham tentang agama. Kalau tanahnya subur, itu untuk orang yang ilmunya bermanfaat lahir dan batin. Untuk dirinya bermanfaat, untuk orang lain juga bermanfaat. Merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik, juga mampu merubah orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Atau yang kedua, faham agama, mengerti tentang ilmu dan dalil-dalil syariat, tapi tidak bisa merubah dirinya secara batin. Penampilan zahirnya masya Allah, tapi ilmunya tidak masuk dalam hatinya. Cuman dia paham, hafal Al-Quran, iya, hafal hadis banyak, ngerti penjelasan para ulama mumpuni, bahkan mengerti tentang khilaf di kalangan para ulama, mulai dari level santri, da'i, ustad, kiai, bahkan seorang alim ulama sekalipun. Ada yang jenisnya model kedua, yang dikatakan oleh Nabi permukaan tanah yang ajadib, hanya bisa menampung air namun tidak bisa menyerap air. Punya ilmu yang banyak, faham dengan pemahaman yang baik, tapi tidak menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara lahiriahnya dia orang yang saleh, orang yang baik, masih ada manfaatnya. Kenapa? Manusia yang lain, kaum mukminin yang lain bisa mengambil ilmunya. Dia bisa memberikan jawaban karena memang dia punya ilmu. Bahkan mungkin dia bagus dalam penyampaian. Pada khutbah Jumatnya, masya Allah, luar biasa indah. Memukau semua jamaah sholat Jumat yang hadir kala itu. Jamaahnya mengambil ilmu dari apa yang disampaikan. Ilmu tentang misalkan menjaga sholat. Sadar jamaahnya terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh sang ustadz. Tapi ustadznya sendiri meremehkan masalah waktu sholat. Ya, ini model yang kedua. Ustadznya menyampaikan bahaya dusta, bahaya ingkar janji, bahaya tidak amanah, khianat misalkan. Dengan penjelasan yang bagus, indah, memukau, menarik perhatian siapapun yang mendengarkannya. Karena memang dia punya ilmu, hafalannya banyak. Dalil-dalil mengalir, setiap penjelasan yang dia sampaikan selalu ada dalilnya, luar biasa. Siapapun yang melihat yang hadir dalam majelisnya terpukau. Ya, tapi tidak menjadikan sang ustadz tadi teladan yang baik dalam urusan kejujuran, amanah, dan menepati janji. Misalkan ada yang seperti itu. Ya. Hakala ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tetapi masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui ilmunya. Dia bisa memberikan manfaat dari ilmu yang dia fahami kepada orang lain, tapi dirinya tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia miliki. Ada yang seperti itu. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Satu sisi ada nilai kebaikannya, karena dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi di sisi yang lain, dia berada dalam bahaya yang besar. Terancam dengan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, karena hanya memerintahkan kebaikan kepada orang lain tapi tidak mau melakukan untuk dirinya sendiri. Seperti kriteria yang ada pada Bani Israel yang ditegur di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, ada murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab afala ta'qilun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian wahai Bani Israel hanya memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tapi melupakan dirimu sendiri? Ya, padahal kalian tahu ilmunya, faham kitabnya. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berakal dan memikirkan hal tersebut? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Jumu'ah, Allah memberikan perumpamaan yang cukup keras untuk orang jenis yang kedua, yang bisa mengerti ilmu tapi gak masuk dalam hatinya. Memberikan kebaikan kepada orang lain tapi dia sendiri tidak bisa mengambil ibroh dari ilmu yang dia miliki. Allah katakan, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan ahlul kitab yang mengerti Taurat tapi tidak menjalankannya seperti seekor keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab yang tebal. Kalau yang bawa tumpukan kitab yang tebal itu seorang santri, ya, seorang profesor, seorang ustaz misalnya, kita husnudzon. Ini orang pinter. Kenapa? Bawaannya kitab. Ya kan? Orang pinter, bawaannya kitab. Kalau kemana-mana bawa sutil sama wajan, ini orang pinter masak. Ya kan? Kalau kemana kesana kemari bawaannya sapu sama apa namanya kain pel misalnya, ini berarti tukang bersih-bersih, kan gitu, ya kan? Nah ini kalau orang bawa kitab kemana-mana, ini orang pinter, apalagi kitabnya tebel-tebel, ya padahal belum tentu, boleh jadi dia petugas perpustakaan, ya atau jualan buku, ya. Tapi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang yang tahu ilmu dari Taurat tapi tidak menjalankannya, pinter dan pandai iya, tapi enggak mengambil manfaat untuk dirinya sehingga tidak dia amalkan. Allah gambarkan seperti seekor keledai membawa tumpukan kitab yang tebal-tebal. Apakah kemudian kita mengatakan, keledainya pinter ini, kitab tebal banget loh, masya Allah. Kita gak pernah bawa kitab, ini keledainya bawa kitab tebel. itu enggak, bukan termasuk pujian. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum. Itu menggambarkan betapa bodohnya tindakan ahlul kitab yang tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Ya, biasa menyebarkan kebaikan tapi dirinya sendiri enggak mengamalkan kebaikan tersebut. Ada model yang seperti itu. Namun masih punya kebaikan. Ya, karena ada manfaat yang diambil oleh orang lain. Cuman dirinya enggak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Yang ketiga yang paling berbahaya yang dikatakan oleh Nabi, kian, tanah yang tandus. Ya, la tumsiku ma'an, enggak bisa menampung air apalagi menyerap. Wala tumbitu kala'an, juga enggak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tanah yang tandus, mau disiram sebanyak apapun air, dikasih pupuk sebagus apapun pupuknya, ditanam dengan benih terbaik, bibit paling unggul sekalipun, kalau tanahnya memang tandus, tidak bakal tumbuh. Ada pula hati yang dikatakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain, qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Walaupun diberi siraman air sebanyak apapun, sampaikan ilmu dengan penjelasan terbaik, karena yang menyampaikan ini bukan sembarang orang, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, dipilihkan bibit-bibit unggul, ya, yang menyampaikan betul-betul ahlinya, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, dengan kadar yang tepat, waktu yang tepat pula, penjelasan yang sesuai, tidak bisa mengambil kebaikan dari ilmu yang disampaikan. Kenapa? Hatinya termasuk tanah yang tandus. Yang diinginkan dari sini, ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, saat kita menyadari besarnya manfaat keimanan, dan itu anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, dan sudah pula kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bagaimana cara memupuk keimanan, cara menjaga keimanan agar tumbuh menjadi iman yang kokoh dan kuat yang bisa kita ambil manfaatnya ketika di dunia dan kelak di yaumul qiyamah, kok ternyata kita tidak bisa menjalankannya, maka yang bermasalah adalah hati kita. Yang bermasalah, yang perlu dikoreksi, yang perlu untuk segera ditangani adalah tanah yang kita miliki, tempat tumbuhnya keimanan. Perlu kita cek. Tanah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk hati, ini masuk dalam kategori tanah yang seperti apa? Apakah termasuk tanah yang subur? Yang kalau termasuk dalam kategori tanah yang subur, bisa menyerap air dengan sempurna, bisa mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan, kemudian menumbuhkan tumbuhan, diamalkan dengan baik. Maka itu tanah yang subur. Saat tahu pentingnya menjaga sholat lima waktu, dia tersadarkan dari kelalaiannya selama ini, yang mungkin dulunya meremehkan masalah sholat, tersadarkan lantaran mendapatkan faedah ilmu yang dia jumpai di dalam masjid pada forum khutbah Jumat atau forum majelis-majelis ilmu semacam ini, langsung masuk menancap dalam sanubarinya, tersadarkan dari kelalaiannya, kemudian betul-betul menjaga sholat lima waktunya setelah itu, maka tanda tanah yang Allah berikan kepada kita tergolong tanah yang subur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jaga kesuburan tanah tadi. Tapi kalau kita bisa menyerap dengan sempurna, dikatakan bisa menyerap dengan sempurna karena hafal apa yang disampaikan, faham apa yang sudah dijabarkan, tertulis dengan rapi dalam catatannya, walhamdulillah, bahkan tersimpan dengan aman. Di mana? Rekaman. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Aman. Ya, bisa diambil manfaatnya. Tadi ada kajian di Girilaya, di Masjid Miftahul Jannah. Ada. Berapa lama durasinya? Bainal maghrib wal isya. Tentang apa? Tenang, tak kirim lihat lewat WA. Berarti kan dia tampung dengan sempurna ilmu tadi, ya kan? Seperti jenis tanah yang kedua, amsakatil ma, mampu menampung air. Terus gimana? Apa yang antum fahami? Dia jabarkan, masya Allah. Tapi apakah menambah rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata tidak. Sebelum dia datang ke majelis ilmu, dengan setelah datang ke majelis ilmu, tidak ada bedanya. Mendengar azan tetap santai. Ya, ada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mudah dia langgar. Perintah untuk menundukkan pandangan mata misalnya, oh gak bisa Ustaz nunduk, eman ya kalau gak dilihat, padahal sudah tahu ilmunya, misalkan. Ya, dia bisa jelaskan kepada orang lain, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, haramnya tindakan tersebut, tapi justru dia yang melanggarnya. Berarti tanah yang Allah berikan kepada kita tergolong jenis yang kedua. Tanah yang sifatnya ajadib, mampu menahan air namun tidak bisa menyerap air dengan sempurna. Itu berbahaya untuk diri kita, walaupun bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, setelah sadar misalnya pentingnya sholat, ya, anak-anaknya disuruh ke masjid. Nak, berangkat ke masjid. Ya, nanti abah bangunkan. Setiap azan subuh dibangunkan. Nak, bangun nak, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Tapi bapaknya enggak. Ya, anaknya berangkat. Titip salam ya buat imamnya. Ya, bapaknya enggak berangkat. Tapi menganjurkan dan menghasung anaknya. Bahkan marah ketika tahu anaknya enggak sholat. Ya, nak, zuhur tadi kok enggak berangkat ke masjid? Apa pantau loh? Karena deket, ya kan? Tak pantau, enggak ada sandal anakku di masjid. Tapi sudah keluar rumah. Dari mana tadi? Main PS. Marah besar bapaknya, dipukul habis-habisan anaknya. Dalam keadaan bapaknya sendiri juga enggak sholat. Anaknya mau komplain, enggak berani. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Tapi luar biasa semangat ayahnya tadi dalam mendidik anaknya untuk perhatian dengan perkara sholat. Baik, manfaat untuk sang anak. Tapi ketika sang ayah tadi tidak menjalankan sholat untuk dirinya sendiri, itu masalah untuk dirinya. Manfaat untuk anaknya, masalah untuk dirinya. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kalau modelnya seperti ini, maka tanah yang Allah berikan kepada kita masuk kategori ajadib. Apakah perlu dipertahankan Ustaz? Jangan dipertahankan. Ganti menjadi jenis tanah yang pertama. Itu berbahaya. Kan gitu ya. Karena Allah mengecam di dalam Al-Quran. Dikecam pula oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lebih berbahaya wal'iyadu billah, ketika kita mendengarkan siraman demi siraman rohani yang berkala kita dengarkan, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, ternyata tidak ada satupun yang masuk dalam benak kita. Ya, gak ada yang masuk. Gimana, ada pengajian di Girilaya? Ada. Berapa lama durasinya? Bainal maghrib wal isya. Penjelasannya gimana? Oh, mantap. Tenang apa? Enggak tahu. Ya. Tapi katanya, oh, mantap kajiannya. Luar biasa. Zen. Ya. Jos pokoknya. Tenang apa? Enggak tahu. Bisa dikirim rekamannya? Oh, saya enggak ngerekam. Misalkan. Yang ngerekam pun kebetulan enggak masuk dalam rekaman. Ikhanibidina azani Allah wa iyakum. tidak diserap ilmunya, kemudian tidak diamalkan. Gimana mau ngamalkan? Nyerap aja enggak. Maka ini kondisi yang lebih berbahaya. Hati kita tergolong seperti tanah yang tandus. Ya, segera memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita barengi dengan usaha-usaha menumbuhkan keimanan dari perkara-perkara yang sudah kita sampaikan dan telah kita ketahui bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian sebagai penutup, Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menjabarkan dalam kitab Madarijus Salikin terkait dengan masalah hati, ya, yang tadi kita singgung berdasarkan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ada tiga kriteria hati. Tempat tumbuhnya keimanan. Ada yang subur, ada yang sifatnya ajadib, mampu menahan air tapi tidak bisa menyerap, ada yang tandus, tidak bisa menyerap, juga tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam. Ya. Bagaimana cara merubah yang tadinya tandus atau tergolong ajadib supaya menjadi kategori yang pertama, tanah yang subur. Ya. Merubah hati yang tadinya tandus atau hanya bisa memahami tapi tidak bisa meresapi dan mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, dirubah supaya menjadi tanah yang subur. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Setidaknya ada tiga langkah yang harus diambil oleh seorang hamba. Langkah yang pertama beliau mengistilahkan dengan langkah at-taghdiyah. Taghdiyah itu artinya memberikan gizi yang cukup untuk hati kita. Ya. Kalau terjemah tekstualnya, taghdiyah itu mencukupi gizi hati. Hati kita sama seperti tubuh, butuh asupan gizi untuk tetap menjadi sehat. Dengan cara apa? Makan. Kan gitu ya? Ya toh? Makan dengan apa namanya? Pola 4 sehat, 5 sempurna, 6 diabet. Ya. Karena kelebihan. Yang sehat itu 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sampai jadi 6, penyakit yang muncul. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hati pun juga sama, butuh makan. Ya, butuh diberi makanan. Yang itu merupakan gizi, sumber energi untuk menjadikan hati tersebut sehat seperti fisik kita. Ya, dipilihkan makanan-makanan yang bergizi. Kalau fisik kita makanan yang bergizi, ya dengan pola yang tadi kita sebutkan 4 sehat 5 sempurna terpenuhi. Kalau hati kita, gizi yang dibutuhkan adalah al-ilmu syar'i. Pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu gizi hati. Ya, pengetahuan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah yang harus dijalankan, larangan yang harus ditinggalkan, berita yang harus dibenarkan dan diyakini. Terus ditambah. Ya, semakin banyak semakin baik. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Langkah yang kedua, setelah diberi gizi yang cukup, ya, ada langkah yang kedua namanya al-himayah. Mencegah dan menjaga hati dari hal-hal yang berbahaya. Yang bisa merusak kesehatan hati. Sama seperti tubuh kita. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau kita makan dengan pola 4 sehat 5 sempurna, namun tetap mengkonsumsi hal-hal yang justru merusak kesehatan tubuh kita. Ya, makanannya sehat, masya Allah. Minumannya sehat, masya Allah. Tapi narkoba. Narkoba kan berbahaya. Berbahaya atau malah bermanfaat? Berbahaya. Walaupun kita makannya banyak, bergizi bahkan, 4 sehat 5 sempurna, tapi juga mengkonsumsi narkoba, rusak fisik kita. Hati juga sama. Diisi dengan ilmu, tapi juga diisi dengan hal-hal yang berbahaya. Itu juga membuat sakit hati kita. Apa yang berbahaya untuk hati kita? Kemaksiatan. Ya, dicegah dari kemaksiatan. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang ketiga, karena sudah isya kita percepat. Yang ketiga, beliau mengistilahkan dengan al-istifrogh. Ya. Mengeluarkan hal-hal yang berbahaya yang terlanjur masuk dalam hati kita. Kalau sudah terlanjur masuk, dikeluarkan. Maksiat dihindari. Namun yang namanya manusia enggak ada yang suci, ada saja celah untuk menjadikan kita jatuh dalam kemaksiatan. Baik kita tahu atau tidak tahu, sengaja atau tidak sengaja, kondisi sadar atau kondisi lalai. Selalu ada celah di mana kita terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kemaksiatan. Itu berpengaruh dengan hati kita. Maka langkah yang ketiga, kita buang, kita keluarkan maksiat-maksiat yang terlanjur menodai hati kita dengan apa? Istighfar wa taubah. Ya, dengan banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti fisik kita misalkan sehat, tahu-tahu minum Baygon. Ya, sehat-sehatnya makanan kita, terus nyoba-nyoba Baygon. Ya, kelenger. Ya kan? Kalau dibiarkan mati. Kalau terlanjur minum Baygon, karena mungkin salah botol ya, mungkin ditaruh di botol aqua bekas begitu, dikira oh ini apa Fanta atau gimana, ya terlanjur ditenggak itu Baygonnya, segera dikeluarkan. Ya, dengan apa? Kalau hati kita terlanjur masuk dalam dosa, segera dihilangkan dengan taubat dan istighfar. Nah, kalau Baygon tadi diupayakan untuk dimuntahkan, kan gitu. Kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau hati kita masuk dalam kategori tanah yang subur, dan kita upayakan dengan tiga langkah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, diharapkan dari situ keimanan di dalam hati kita akan tumbuh dengan sempurna, menjadi pohon yang kokoh, tinggi menjulang, memberikan manfaat sepanjang waktu untuk pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk memiliki iman yang baik, amalan yang saleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.